السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat pada pagi hari ini kita bisa hadir di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu diberikan semangat untuk belajar ilmu agama, kemudian kita bisa istiqamah dalam menghadapi situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, yang kita berada di kehidupan akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan akidah dan cara-cara menanggulanginya. Saya rangkumkan di sini di antara penyimpangan-penyimpangan dari akidah yang lurus, sebab-sebabnya adalah yang pertama adalah al-jahl bil aqidah sahihah, yaitu bodohnya seseorang itu dari agama yang lurus, tidak mau belajar dan cuek, tidak peduli tentang ilmu akidah yang benar ini, sehingga dia akhirnya menyimpang dari akidah yang lurus. Kemudian yang kedua adalah ta'assub, fanatik buta yang mungkin diwarisi dari bapak dan nenek moyang, ya, sekalipun apa yang diyakini itu adalah hal yang batil, tetapi karena kefanatikan yang membabi buta itulah sehingga akhirnya menyampakkan dirinya ke dalam hal-hal yang terlarang dan menyimpang dari akidah yang sahih. Hadirin sekalian, kemudian yang ketiga adalah taklid buta, ya, mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki berapa jauh kebenarannya. Nah, ini sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang masuk dalam kelompok ahli bid'ah seperti kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Ya, mereka bertaklid kepada orang-orang yang sesat, hadirin sekalian. Kemudian di antara penyimpangan seorang dari akidah yang lurus adalah al-ghulu, ya, terutama melampaui batas kepada para wali, para orang yang saleh, terlalu berlebihan. Kemudian mereka bertakarrub, beristighosa, ya, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga lalai, ya, dalam merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah. Kemudian di antara penyimpangan seseorang dari akidah yang lurus adalah rumah tangga yang kosong dari pengarahan yang benar, rumah tangga yang jauh dari agama Islam ini, ya, sehingga yang lahir adalah anak-anak yang jauh juga dari agama. Hadirin sekalian, penyimpangan-penyimpangan terjadi. Begitu juga media-media yang rusak, ya, media-media yang mereka lupa untuk memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Ini diantara hal-hal yang membuat seseorang itu menyimpang dari akidah yang benar. Kemudian cara menanggulanginya dari penyimpangan ini adalah tidak lain kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah memberikan perhatian khusus, ya, untuk belajar ilmu agama ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam manhaj salafus saleh, mempunyai waktu yang khusus untuk belajar akidah atau mengkhususkan waktunya untuk masalah ilmu ini. Kemudian yang ketiga adalah masalah kitab-kitab yang dibaca ini juga perlu sekali. Hendaklah kitab-kitab yang bermanhaj salaf, sedangkan kitab-kitab yang nyeleneh dan menyimpang hendaklah dijauhi. Kemudian juga menyebarkan para da'i-da'i yang mempunyai akidah lurus kepada umat Islam, yang mengajarkan mereka akidah yang lurus ini dan bisa menjawab, ya, dan menolak akidah-akidah yang batil. Dengan demikian bisa seseorang itu tetap dalam akidah yang benar. Kemudian hadirin sekalian, pagi hari ini kita akan teruskan, ya, dalam buku ini kajian tentang tauhid. Ya, apa itu tauhid? Yang pertama pengertiannya adalah tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal perbuatannya, seperti mencipta, memberikan rezeki dan mengatur alam ini, memerintah. Ya, ini yang disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik, Asmaul Husna wa sifatihil ulia, dan sifat-sifat yang tinggi. Inilah arti daripada tauhid. Sehingga ulama membagi tauhid itu ada tiga. Kenapa dibagi oleh ulama tauhid itu menjadi tiga? Setelah penelitian yang panjang dari para ulama, diambil dari kitab Al-Quran maupun hadis, ya, mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tingkah laku manusia dan yang lainnya, tauhid tidak keluar daripada tiga macam ini. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Hadirin sekalian, ya, yang intinya adalah tauhid rububiyah, tauhid tentang apa? Af'alullah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang mencipta, huwal khaliq, ya, khaliquna, Allah yang menciptakan kita. Kemudian huwal razzaq, dialah yang menciptakan alam ini, ya, menciptakan seluruh apa makhluknya, dan juga dialah yang memberikan rezeki Ya Allah Maha Pemberi rezeki, memberikan rezeki kepada manusia, kepada binatang dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mudabbir, ya, yang mengurusi alam ini. Itu tauhid apa? Rububiyyah, tentang af'alullah, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini bahwa Allah itu tunggal dalam mengerjakan apa saja dari pekerjaannya, tidak membutuhkan yang lain atau sekutu. Ini tauhid apa? Rububiyyah. Tauhid uluhiyah, ya, sama dengan tauhidul ibadah. Ya, berbicara tentang ibadah makhluknya kepada apa? Allah Subhanahu wa taala, terutama makhluk yang dibebani syariat, yaitu manusia dan apa? Jin. Ini tauhid uluhiyah atau disebut dengan tauhidul ibadah. Ya, bagaimana seorang hamba itu mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah secara ikhlas, ya, tidak menyekutukannya. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Dan yang ketiga tauhid asma dan sifat. Meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan apa? Sifat-sifat yang mulia. Yang pertama, hadirin sekalian, tauhid rububiyah. Ya, mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Kita harus meyakini Allah sendiri yang mencipta segenap makhluknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu apa namanya, menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kita tentang tauhid rububiyah, bahwasanya dialah Allah pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang, ya, dan makhluk-makhluk lainnya. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang beri rezekinya. Ya. Ini pengertian tentang tauhid rububiyah. Begitu juga pengertian yang lainnya, Allah lah penguasa dan juga pengatur alam semesta. Allahul Malik, ya, wal mudabbir. Dan Allah lah yang mengangkat, menurunkan derajat makhluknya, memuliakan, menghinakan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya, pengatur rotasi siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Yuhyi wa yumit, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dasarnya apa? Firman Allah surah Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Ya, inilah keyakinan tentang tauhid rububiyah. Allah lah Al-Malik, ya, Allah Al-Mudabbir. Allah juga yuhyi wa yumit, pengatur alam ini siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Kemudian juga Allah telah menafikan sekutu atau pembantu dalam kekuasaannya. Ya, Allah tidak butuh sekutu manusia atau malaikat, ya, dalam mengerjakan sesuatu dalam kekuasaannya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Inilah ciptaan Allah, maka perhatikanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Surah Luqman ayat 11. Ya. Kemudian juga tentang masalah rezeki, Allah lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia tidak ada yang menolongnya atau memberikan rezeki ya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 21, "Amman hadza allazi yarzuqukum in amsaka rizqah." Ya. Atau siapakah dia ini yang memberi rezeki jika Allah menahan rezekinya? Jadi kalau orang sudah ditahan rezekinya, tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Hadirin sekalian, Allah Ar-Razzaq. Maka seorang muslim, muslimah, tidak takut masalah rezeki. Rezeki sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap yang lahir, bayi yang lahir sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, berapa anak ini rezekinya? Ya, kemudian apa namanya itu, sampai kapan rezekinya ada pada dia, itu sudah maktub takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Allah Ar-Razzaq. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala pencipta ya tunggal, tidak ada pencipta yang lainnya tentang alam ini. Allah berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Ya Allah yang memelihara, yang menciptakan alam ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, "Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla wan-nahara yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujum musakhkharatin bi-amrih ala lahul khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin." Sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah menciptakan semua makhluknya, hadirin sekalian, di atas fitrah pengakuan terhadap rububiyah Allah. Ya, semua makhluk awalnya diciptakan di atas fitrah. Ya, yakni muslim mengakui Allah sebagai khaliknya. Ya, itu dibuktikan ketika apa namanya? Bayi itu masih kecil di perut ibunya, usia 120 hari, ya usia 4 bulan, ditiup ruh ya di bayi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikat janji, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidna. Maka bayi itu mengucapkan iya. Ya, kamu Tuhanku ya Allah. Itu setiap bayi, walaupun dia di dalam perut seorang wanita yang musyrikah, ya syirik, perempuan yang syirik, majusiyah, yahudiyah, nasraniyah, ya tetapi yang dikandung bayi yang ada di perutnya itu muslimah ala fitrah. Ya, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yunajjisani. Maka ketika bayi itu lahir, kedua orang tualah yang punya peranan. Ya, yaitu bayi ini bisa menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, kedua orang tuanya. Ya, tapi bayi di atas fitrah. Kalau bayi ini tumbuh sendiri mukmin billah, tanpa ada yang mempengaruhi, memprovokasi, ya, maka tumbuh bayi ini menjadi seorang apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika tumbuh, lihat siapa yang mempengaruhinya. Ternyata yang mempengaruhi kedua orang tuanya yang di sisinya. Ya, Yahudi atau Nasrani atau Majus, maka bayi itu menjadi keyakinan kedua orang tuanya. Hadirin sekalian. Ya, tetapi ketika masih di perut bayi itu mu'min billah, beriman kepada Allah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, setiap bayi itu lahir di atas sabah fitrah, kesucian. Ya. Nah, ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik mengimani Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi, hadirin sekalian, orang-orang musyrik ini percaya kepada Allah. Kalau kita tuduh mereka ateis, tidaklah ateis seperti zaman sekarang orang-orang ateis, ya. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak firman-firman Allah membuktikan bahwa mereka itu mengakui Rabb Allah. Ya, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Razzaq, Allah Al-Mudabbir, itu mereka akui. Pada zaman sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Mekah terancam mau diserbu oleh pasukan bergajah ini, pimpin oleh Abrahah dari Yaman, puluhan ribu, ya, mau menghancurkan Ka'bah. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu memerintahkan penduduk Mekah untuk keluar dari Mekah menuju ke bukit-bukit lembah, sembunyi apa yang terjadi, melihat apa yang akan terjadi. Kemudian Abdul Muttalib di depan Ka'bah berdoa, ya Allah, ya, mereka dengan sombongnya ingin menghancurkan rumahmu ini, tunjukkan kekuasaanmu. Itu siapa? Kakaknya, nah, Nabi. Padahal musyrik ya'budu sanaman, menyembah berhala, menyembah Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal. Tetapi mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang punya rumah ini, yaitu Ka'bah Allah. Makanya Allah menyuruh mereka untuk menyembah pemilik rumah, yaitu siapa? Allah. Pemilik rumah ini Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah tidak mengatakan falyabudu rabbahum, tetapi Allah menyuruh falyabudu rabb hadzal bait. Ya, karena mereka mempunyai rob-rob banyak, arbabam min dunillah. Rob mereka punya rob banyak, ya, adalah tawa uzza wa manata wa hubal, itu rob-rob mereka, arbab jamak dari rob. Ya, tapi Allah menyuruh falyabudu rabb hadzal bait. Jelas orang Quraisy, orang-orang musyrikin tahu bahwa rumah itu milik siapa? Allah. Ka'bah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bangun oleh Nabi Ibrahim. Itu orang Quraisy meyakini, hadirin sekalian, bahwa itu rumah milik Allah. Ya, tapi mereka tetap dianggap kufur, dianggap syirik, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap musyrikin. Padahal mereka mengakui adanya Allah. Ya, kok dianggap musyrik? Kenapa? Karena mereka rusak dalam tauhid uluhiyah. Ya, jadi tauhid rububiyah enggak cukup. Ya, benar memang kita meyakini Allah Al-Khaliq, Allah huwa Ar-Razzaq, Allah yuhyi wa yumit. Ya, benar, tapi semua tidak akan berguna kalau tidak faham tauhid apa? Uluhiyah, cara ibadahnya itu. Ibadahnya orang Quraisy tidak langsung kepada Allah, tetapi melalui wasilah-wasilah, yaitu apa? Berhala-berhala atau apa namanya? Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab misalnya, kalau antum tanya misalnya begitu, ya, hidup di zaman Abu Jahal. Ya Abu Jahal, kamu percaya dan kamu tahu paham bahwasanya berhala itu mendengar, melihat? Ya. Ya, aku paham. Bahwa ini berhala tidak bisa melihat, tidak bisa apa namanya? Mendengar, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Lista'bud. Ya, kenapa kamu sembah dia? Ya. Makanya mereka mengatakan na'buduhum, kita tidak menyembah mereka. Kita tidak beribadah kepada berhala itu. Illa yuqarribuna ilallahi zulfa. ya, melainkan hasrat kami adalah mereka itu sebagai wasilah-wasilah yang bisa mendekatkan kami kepada siapa? Allah. Kita tahu ini berhala, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Itu keyakinan orang musyrikin. Cuma mereka dijadikan sebagai syufa'a, ya, yaitu apa? Perantara-perantara. Ya, ini yang tidak boleh dalam agama Islam, hadirin sekalian. Ya, menjadikan perantara-perantara ini yang tidak boleh. Ya, apalagi perantara-perantara ini mayit, jamad, benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak boleh. Tidaklah berdoa kepada siapa? Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ya. Makanya kalau dikatakan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan anti Tuhan. Mereka tahu Tuhannya. Tapi beda dengan orang-orang ateis sekarang ini, kelompoknya Marxisme, Karl Marx itu, ya, dan yang lainnya, yang memang mereka tidak mau mengenal Tuhan, anti Tuhan, dianggap Tuhan ini sampah, agama ini penyakit, ya, ejekan-ejekan mereka dengan kalimat-kalimat seperti itu, yakni anti Tuhan, anti agama, nugat apa istilahnya itu, ya, orang ateis, ya, itu jauh sekali. Tapi sebetulnya hatinya mereka tidak bisa memungkiri adanya Tuhan. Ya, ada beberapa kasus, hadirin sekalian, penulis-penulis buku, di antaranya ada seorang ateis menulis buku sekitar 3 jilid begitu, isinya semuanya anti Tuhan, mencela agama, ya, logika dan sebagainya, ya, hayatuna hayamadiyah, kehidupan kita kehidupan yang materi, ya, Tuhan, Tuhan itu fiktif dan yang lainnya. Ya, setelah menerbitkan buku itu, malam harinya dia mau tidur, sesak napas dia, berpikir, akhirnya dia mengakui Tuhan itu memang ada. Tuhan itu memang ada. Nah itu, karena apa? Kesombongan, karena keangkuhan, karena kezaliman, akhirnya dia pura-pura anti Tuhan. Padahal dia itu apa? Percaya Tuhan itu ada. Kalau percaya Tuhan itu ada dari dulu, bahkan semua tidak memungkiri, walaupun orang ateis sebetulnya, ya, orang-orang ateis betul-betul ateis tulen, pasti dalam hatinya Tuhan itu ada, hadirin sekalian. Karena apa? Kezaliman, karena hawa nafsu, karena kesombongan yang membuat dia itu anti Tuhan. Ya, padahal dalam hatinya apa? Tahu Tuhan. Ini tauhid rububiyah, hampir semuanya percaya tauhid rububiyah, hatta Fir'aun. Walaupun Fir'aun idda'al ilahiyah, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, wa qala anna rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi, mengatakan kepada penduduk Mesir. Tapi dalam hatinya dia percaya Tuhan. Buktinya ketika dia mau mati, tenggelam di Laut Merah, mau mati dia bertobat. Dalam surah Yunus, amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Hadha Fir'aun. Ya, aku beriman, aku percaya tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Tuhan yang selama ini dipercaya, diimani oleh banu Israel, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri muslim. Fir'aun taubat. Hadirin sekalian, percaya Fir'aun sama Tuhan? Percaya, ini buktinya. Hatta Fir'aun, sekafir-kafirnya manusia, percaya Tuhan. Rububiyah, percaya. Ya, tapi tadi itu taubatnya enggak diterima sama Allah. Ya, Nabi kan mengatakan taubat itu diterima sama Allah. Siapapun yang bertaubat diterima, ya. Jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya, jangan sampai roh itu sudah sampai ke kerongkongan. Kalau sudah sampai kerongkongan, enggak diterima taubat seorang hamba. Seperti Fir'aun, terlambat dia. Al'an waqad asaita min qabl, baru sekarang sudah sampai kerongkongan. Kamu bertaubat ya Fir'aun. Nah, dulunya kamu mana? Ya, waktu kamu berkuasa, waktu kamu kaya, waktu kamu sehat, kok enggak bertobat-taubat? Sekarang tenggelam mau mati baru apa? Bertobat gitu maksudnya. Tapi di sini membuktikan bahwa Fir'aun pun percaya adanya Tuhan. Hadirin sekalian, percaya adanya Tuhan. Percaya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga iblis. Iblis percaya. Ya, percaya berapa kali iblis menyatakan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah Tuhanku, ya, tangguhkan umurku sampai hari apa? Kiamat. Tuhanku, bayangkan iblis mengaku sebagai Tuhan, mengaku adanya Tuhan, tentang wujudullah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hampir tidak ada manusia atau makhluk di muka bumi ini, hadirin sekalian, yang tidak percaya Tuhan. Walaupun orang ateis sendiri sebetulnya dia itu apa? Percaya dalam artinya ada Tuhan, hanya saja apa? Karena kesombongan, karena keangkuhan, ya, atau kebodohan, sehingga angkuh tidak mau percaya adanya Tuhan. Ya, ini banyak buktinya. Mereka itu akhirnya apa namanya itu percaya adanya Tuhan. Ya, orang musyrik itu percaya adanya Tuhan. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya percaya sama Allah, mereka ahli ibadah. Orang musyrikin sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ahli ibadah mereka itu. Ahli ibadah bagaimana? Mereka rajin untuk haji tiap tahun. Mereka rajin tawaf. Ya. Mereka apa namanya? Wukuf. Tapi wukuf itu zaman jahiliyah bukan di Padang Arafah, wukufnya di Muzdalifah. Ya, artinya mereka melaksanakan ritual-ritual haji. Mereka ahli sedekah. Orang-orang dermawan mereka ini. Mereka berzikir. Ya, kata siapa mereka bukan ahli ibadah orang musyrikin? Tetapi tetap dikatakan oleh Al-Quran bahwa mereka itu musyrikun. Ya, salahnya apa? Dalam hal tauhid uluhiyah. Paham ya? Tauhidul ibadah. Ya, nama lain daripada tauhid uluhiyah, tauhid apa ibadah. Salahnya dalam hal ibadah. Ibadah mereka itu salah. Ya, kalau mereka beribadah tidak langsung kepada Allah tapi melalui perantara-perantara. Seperti dilakukan oleh sebagian umat Islam sekarang ini. Ya, tidak langsung mereka ibadah kepada Allah tapi melalui perantara-perantara. Nah, perantara-perantara itu, wasilah-wasilah itu, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tawassul-tawassul itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan, diatur oleh Nabi. Ya, tawassul-tawassul itu. Ya, tawassul yang dibolehkan dengan kita menyebut Asmaul Husna, itu boleh. Ya, misalnya apa namanya? Nanti pembahasan Asmaul Husna nanti, ya, tauhid Asmaul Husna itu. Nanti misalnya di antaranya kalau kita ingin minta rezeki, sebut nama Allah yang Maha Pemberi Rezeki, Ya Razzaq Urzuqni. Kalau kita ingin disayangi, sebut nama Allah, Ya Rahman Irhamni. Ya, sayangilah saya. Begitu caranya kita beriman dan mengamalkan Asmaul Husna. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Jangan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum 200 kali misalnya. Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif 200 kali. Bukan begitu cara kita mengamalkan Asmaul Husna. Jadi sebut Asmaul Husna, apa itu permintaan kita? Ya Ghani, wahai Tuhan yang Maha Kaya, Ya Ghani, Al-Ghani, ya, berikan kekayaan kepadaku. Begitu caranya. Nabi kan begitu, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Astaghis ini astain, saya minta tolong. Setelah menyebutkan Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis, tapi tidak berhenti Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum, ya, selesai. Ya, atau 100 kali, 200 kali. Ya, bukan begitu. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Nah, begitu caranya. Itu tawassul dengan Asmaul Husna. Begitu juga tawassul dengan orang yang saleh, ya, yang masih hidup, yang kita tahu bahwa orang ini Masya Allah akidahnya benar, ya, ahli salah, ya. Kita bertawassul. Maksudnya bagaimana? Ya Syekh, tolong doakan saya, keluarga saya, agar sehat, ya, diberi istiqamah, ya Syekh tolong doakan anak saya sakit ini. Tidak apa-apa. Rasul saja tawassul kepada siapa? Umar. Ya, ketika mau haji, ya Umar, doakan kami di sini. Kalau kamu sudah sampai di sana, ya tanah haram, ya tempat mustajab, sudah sampai di Mekah, jangan lupa doakan kami yang di sini. Itu Nabi. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Tetapi tawassul haram, yaitu tawassul kepada orang-orang yang sudah mati, yang dianggap orang saleh, ya, yang dianggap wali, nah itu yang tidak boleh. Karena sudah apa? Mati. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa orang sudah mati. Pakai baju aja dipakaikan baju oleh orang, ya kan? Ya, enggak bisa berkutik dia. Nah, itulah. Ya, maka di sini teman-teman, tauhid rububiyah tidak akan berarti apa-apa kalau dia tidak paham tauhid apa? Uluhiyah. Ya, karena hampir kebanyakan makhluk, orang-orang musyrikin sekalipun di zaman sebelum lahirnya Nabi, mereka meyakini tauhid rububiyah. Jelas mereka meyakini, bukan seperti mungkin musyrik sekarang ya. Lebih parah kalau musyrikin sekarang itu. Mereka percaya sama dewa-dewi itu. Ya, tidak mengerti Allah mungkin ya. Tapi dalam fitrahnya mereka yakin adanya Tuhan, begitu aja. Tapi kalau zaman Nabi, ya orang yang dihukumi syirik, dihukumi kufur, ya mereka mengenal rububiyah. Apalagi ketika mereka menaiki perahu, ya di tengah lautan, kemudian ada ombak, langsung mereka minta tolong kepada Allah. Mereka menyebut nama Allah, ya Allah unsurni, tolonglah saya. Mereka begitu, orang musyrikin pada zaman Nabi atau sebelum Nabi lahir. Tetapi ketika mereka sudah sampai daratan diselamatkan oleh Allah, mereka enggak bersyukur. Ya, kembali lagi ke dalam kesyirikan. Nah, itu mereka. Ya, tetap mereka dihukumi kufur. Hadirin sekalian, karena rusak dalam masalah ibadah. Ya, bukti dalil-dalil banyak sekali disebutkan di sini oleh penulis Fauzan Al-Fauzan ya dalam surah Al-Mu'minun ayat 86-89. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah. Ya, qul afala tattaqun? Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Katakanlah siapa yang mempunyai langit dan yang tujuh dan yang punya arsy yang besar. Mereka akan menjawab Allah, ini kepunyaan Allah. Ya, itu orang musyrikin. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Ya, katakanlah kalau demikian maka dari jalan manakah kamu tertipu? Ya, ini keyakinan orang musyrikin. Ya, jenis tauhid ini, ini rububiyah, diyakini oleh semua orang. Ya, walaupun dia musyrik, kafir, iblis sekalipun meyakini adanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, iblis. Ya, maka kalau di bawahnya iblis ya lebih, ya lebih rendah lagi hadirin sekalian. Iblis saja ketua daripada kesesatan, kekufuran, ya dia meyakini adanya siapa? Allah. Maka di bawah itu apalagi, pasti meyakini adanya Allah. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya. Sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, qalat rusuluhum afillahi syakum fatirus samawati wal ard. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Ya. Adapun orang-orang yang paling dikenal pengingkarannya adalah Fir'aun, namun demikian di hatinya masih tetap meyakininya sebagaimana perkataan Musa kepadanya. Walaupun Fir'aun ya, tadi saya katakan tentang akhir kehidupan Fir'aun, tapi juga di sini disebutkan oleh penulis, dibawakan firman Allah, dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa pernah menghadap Fir'aun dan langsung mengatakan, apa katanya Nabi Musa? Qala laqad 'alimta. Ya Fir'aun, kamu sudah tahu. bukan bodoh kamu ini, atau pura-pura enggak tahu. Laqad alimta, laqad telah alimta, ini fi'il madhi, ya, kata kerja lampau. Laqad alimta, kamu sudah tahu ya Fir'aun, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair inni wa inni la azunnuka ya Fir'aun mathbura. Itu katanya siapa? Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun, Nabi Musa langsung menuduh, ya, di mukanya langsung kepada Fir'aun, sesungguhnya kamu telah mengetahui ya Fir'aun bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah, ya Tuhan yang memelihara, yang menciptakan langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Karena kan waktu itu Nabi Musa, Bani Israel dan bangsanya dikasih mukjizat, ya, keanehan-keanehan dilihat oleh Fir'aun dan orang-orang Mesir. Ya, misalnya di mana-mana ada kutu di rambutnya, di bantalnya itu kutu. Sedangkan pada kampung Bani Israel tidak ada. Ya, begitu juga di mana-mana, di tempat istananya Fir'aun atau pengikutnya Fir'aun, orang-orang Mesir semuanya, itu banyak sekali difda'ah. Difda'ah itu kata kodok. Ya, sampai mereka buka bantal pun ada kodok. Di mana-mana ada kodok. Ya, sedangkan di tempatnya Bani Israel tidak ada. Bani Israel kan disiksa, didiskriminasi, ditekan, dikasta-kasta, dijadikan sebagai budak waktu di Mesir di zamannya Fir'aun. Hadirin sekalian, ya, Fir'aun dan orang-orang Mesir tuan tanah begitu. Begitu juga dam, mujizat yang lainnya, dam darah di perkampungan orang-orang Mesir, ya, apa namanya itu, banyak darah, bahkan air tiba-tiba jadi darah, sungai-sungai yang dekat dengan mereka darah, sedangkan pada Bani Israel tidak ada, ya, dan macam-macam, belum lagi tongkat yang berubah menjadi apa, ular, ya, macam-macam, belum lagi apa namanya, tangan Nabi Musa bercahaya dimasukkan begini, dibawa ketiaknya dikeluarkan lagi cahaya, dilihat oleh Fir'aun. Ya, makanya Nabi Musa mengatakan, laqad alimta, kamu tahu ya Musa, ma anzala haula, yani mujizat ini yang menurunkan Allah SWT, Rabbus samawati wal ardh, yang Tuhan yang apa namanya, menciptakan langit dan bumi, kamu tahu itu. Tidak mungkin ini sihir, kamu tahu semuanya. Dan nyata, bukan gaib ini. Nyata ada pada kamu dan kamu melihat ini semuanya. Tahu kamu itu. Ya. Makanya kalau kamu ndak apa namanya, ndak percaya, masih kufur, maka aku kira kamu ya Fir'aun akan binasa. Artinya kesempatan taubat kamu itu, jangan sombong begitu. Jadi Fir'aun bukan ateis. Bukan apa? Ateis sebetulnya. Dia tahu betul sebagaimana perkataan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang membuat dia anti Tuhan, tidak beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, apa? Al-kibr, sombong, keangkuhan, ya, hawa nafsu, karena dia sudah terlanjur ngomong kepada masyarakat Mesir, ana rabbukumul a'la. Ya, itulah kesombongan manusia yang luar biasa sekali. Makanya kita jangan sampai jadi orang apa, sombong, akui kebenaran. Walaupun yang menasihati Anda anak kecil lebih muda daripada kalian, dia tahu tentang ilmu nasihati, terimalah, jangan sombong. Kalau enggak kita menjadi seperti apa? Fir'aun. Ya, teman-teman semuanya. Nah, itulah ya tentang Fir'aun. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Dikatakan di sini, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Begitu pula orang-orang yang mengingkarinya di zaman kita, seperti orang-orang komunis, ya, mereka menampakkan keingkaran karena kesombongannya, akan tetapi pada hakikatnya secara diam-diam, secara batin maksudnya, mereka itu meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun, ya, tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada apa? Pencipta, pasti ada yang menciptakan, tiba-tiba ada pesawat begitu aja, kan tidak mungkin. Ya, umum dari sananya ada pesawat, tidak mungkin. Berarti ada apa? Yang mencipta. Ya, seperti apa namanya sebuah kapal, kata Abu Hanifah ketika berdebat dengan orang-orang ateis, kapal ini akan apa namanya tanpa pengemudi akan sampai pada tujuannya, katanya Abu Hanifah. Mereka langsung bilang, ah, tidak mungkin. Harus ada nahkodahnya. Dipanjang sama Abu Hanifah keluar, fitrahnya itu keluar. Ya, enggak mungkin sampai tujuan. Dia akan terombang-ambing, pasti ada nakodanya sehingga sampai kepada tujuan. Begitulah alam, ada penciptanya. Ya, luar biasa sekali, banyak sekali dialog-dialog Abu Hanifah, kecerdasannya luar biasa ketika dia berdialog dengan orang-orang ateis, hadirin sekalian. Ya, sebetulnya apa? Mereka tahu, hanya saja keengganan, kesombongan, keangkuhan yang menolak adanya batu Tuhan. Ya. Nah, ini pengertian tauhid apa? Rububiyah. Ya, tadi itu enggak manfaat sama sekali kalau apa namanya itu hadirin sekalian tanpa diimbangi dengan tauhid apa? Uluhiyah. Uluhiyah ini penting sekali. Ya. Orang itu sholat, orang itu zakat, orang itu puasa Ramadan, Masya Allah, ya, dia mengaku muslim, tetapi sisi lain dia minta kepada selain Allah. Sisi lain dia pergi ke dukun, ya, percaya sebab omongannya dukun. Makanya Nabi tidak segan-segan memberikan statement keras. Orang yang pergi ke dukun, pergi saja itu 40 malam enggak diterima sholatnya. Kalau dia mempercayainya, kufur dia. Ya, sampai seperti itu artinya apa? Tidak manfaat lagi apa namanya sholatnya terhapus. Ya, karena tadi itu cara ibadahnya mereka salah. Cara ibadahnya mereka salah. Ya, melalui orang-orang yang apa namanya enggak mampu. Seperti orang-orang Nasara, ya. Cara doanya mereka minta kepada Yesus dan yang lainnya. Mereka meyakini adanya Allah. Mereka sering mengatakan ya Allah, ya Rahman begitu. Mereka sering tapi tetap dikufurkan oleh Al-Qur'an, dikafirkan oleh Al-Qur'an karena cara ibadahnya mereka keliru. Nah, itulah hadirin sekalian, ya, hendaknya kita fahami tentang tauhid rububiyah. Ya. Apa sih arti Rabb itu? Ya, Rabb itu dikatakan di sini Rabb bentuk masdar dari kata Rabba yarubbu yang berarti mengembangkan sesuatu dari satu keadaan yang lainnya sampai pada keadaan yang sempurna. Ya. Rabb di sini kalau apa namanya tidak ada sandaran apa-apa, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Rabb huwallah. Ya. Tetapi boleh menyebut kata Rabb selain Allah tapi harus dengan sandarannya. Misalnya Rabbul Bait. Ya. Ya, siapa yang punya rumah ini? Atau yang punya rumah ini? Si fulan. Tapi kalau dia tunggal Rabb berarti Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh selain apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb. Ya, seperti Rabbul Alamin. Ya, boleh seseorang misalnya perkataan apa namanya? Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf berada di penjara bersama dua orang. Amma ahadakuma fayasqi rabbahu khamra. Nabi Yusuf menafsirkan, ya, sedangkan seorang di antara kamu berdua akan memberikan minum ke tuannya khamr, akan bekerja lagi sebagai apa namanya pelayan memberikan minum khamr kepada tuannya. Ya, fayasqiyah rabbahu. Rabbahu di sini tuannya maksudnya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau Rabb tunggal harus disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian Tuhan, pengertian Rabb, hadirin sekalian. Banyak yang sesat, ya, terutama orang-orang musyrikin Arab, tapi disanggah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang-orang musyrikin Rabb itu adalah Latta wa Uzza wa Manata, ya, dan yang lainnya. Mereka menganggap bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi di sini Rob, ya seperti Allata wa Uzza, kan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak pantas dikatakan apa Rob. Ya, bahkan di sama Nabi Ibrahim dia apa? Dihancurkan kan? Dikapak sama Nabi Ibrahim, hancur. Sehingga mereka kaget ketika mereka datang melihat tuhan-tuhan mereka hancur. Masa tuhan-tuhan itu apa? Hancur. Ini kan tidak masuk akal. Terus mana akalnya itu mana? Ya, padahal mereka juga manusia, ngerti begitu. Ini disangga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ayat terutama tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam seperti dalam surah Asy-Syu'ara 6974. Begitu juga orang-orang yang menyembah matahari, bulan dan bintang. Ya, disangga sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 54, wasyamsu wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Padahal itu apa namanya bulan, bintang, kemudian matahari adalah tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kok dijadikan rob? Ya. Begitu juga pada malam hari matahari hilang. Ya, begitu juga pada siang hari bulan juga hilang. Kok dijadikan sebagai Tuhan? Tunduk atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sanggahan Allah kepada para penyembah malaikat Nabi Isa, ya. Maka di sini jelas hadirin sekalian, Allah tidak mempunyai anak, ya, tidak melahirkan, ya. Kalau ditanya apa namanya dilahirkan di mana Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan orang komunis tanggal lahirnya kapan, kan gitu. Kita katakan, kita jawab dengan surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bantahan-bantahan Allah terhadap orang-orang ateis yang anti Tuhan. Tapi sebetulnya tadi itu semuanya mengakui adanya Tuhan, hanya saja kesombongan, keangkuhan, ya, apa namanya itu, hawa nafsu dunia membuat orang itu mengingkari adanya Tuhan. Kemudian juga diceritakan di sini oleh apa namanya itu Syekh Fauzan Al-Fauzan, alam semesta dan fitrahnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta tidak hanya manusia ini, ya, langit-langit dan gunung mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyembah gunung, jangan menyembah langit dan jangan menyembah bumi atau bintang. Sembahlah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta bintang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di sini dalam surah Al-Hajj An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa saja yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitab ini halaman 35, ya, alam semesta dan fitrahnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat berikutnya pada halaman berikutnya juga disebutkan, ya, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah dan juga bertasbih. Ya, tentunya bertasbih sesuai dengan fitrahnya. Tumbuhan juga bertasbih sesuai dengan keadaannya, ya, hakikatnya, ya, bukan apa majas, bukan yang kita lihat kok enggak ngomong, ya, pohon itu. Ya, bertasbih sesuai dengan penciptaannya begitu. Yang jelas artinya mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi. Nah, itulah hadirin sekalian bantahan, ya, dari penulis, orang-orang yang komunis, orang-orang yang ateis yang merasa anti Tuhan. Ya. Sesuai dengan fitrah manusia itu tahu Tuhannya semenjak dia masih berada di perut ibu. Ini tentang tauhid rububiyah. Tapi tadi itu kita harus mengenal bahwa tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhidul ibadah. Artinya kita ini dalam hal ibadah. Ibadah luas sekali. Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah min al-aqwal adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu, ya, perbuatan, ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, itu ibadah. Tawakal itu ibadah, walaupun dia ada dalam hati, menggantungkan, menyerahkan hidup ini hanya kepada siapa? Allah. Maka siapapun yang menyerahkan hidupnya, menggantungkan hidupnya kepada benda, kepada manusia, kepada perusahaan, berarti dia ibadah kepada selain Allah. Berapa banyak teman-teman orang itu menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Ya, akhirnya enggak kuat jiwanya, stres dia. Ya. Ini kelemahan orang yang enggak paham akidah. Akhirnya bunuh diri. Kemarin di Amerika orang dikagetkan, ya, enggak taunya anak muda membantai siapa? Kedua orang tuanya. Stres. Ya kan? Ya, disebutkan sebelumnya dalam pembukaan ini bagaimana orang-orang yang tidak menguasai, tidak memahami akidah yang lurus akan stres dalam hidupnya. Ya, menggantungkan hidupnya dengan apa? Materi. Ya, dengan jabatan, dengan baju-baju yang bagus, kan begitu. Gantungkan hidup Anda kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, jangan khawatir. Maka tawakal termasuk bagian daripada ibadah. Ibadah ini di dalam hati. Ikhlas. Ibadah apa? Hati. Terus apa lagi ibadah hati? Khauf. Khasyah. Itu adalah ibadah apa? Hati. Takut kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali takut yang fitrah. Takut yang tabii. Misalnya takut pada kegelapan, itu hal yang wajar. Takut kepada binatang buas. Ada macan. Takut. Macan. Ya, orang faham. Macan ini gak punya akal, yang ada insting, gak peduli dimakan sungguhan, takut sama buaya, wajar. Ya, tapi ada orang yang takutnya gak wajar, sama pohon besar takut. Ya, pohon takut, jangan nanti ada, ini ada penjaganya ada. Nah, ini gak wajar, takut sama jin, ya, itu yang gak boleh. Maka takut di sini termasuk apa? Ibadah. Wa khafuni, takutlah kepadaku, kata Allah. Jangan takut kepada yang lain. Fala takhafuhu wa khafuni. Ya. Kemudian juga doa termasuk ibadah. Tidak hanya salat, haji, zakat, puasa, ya. Tapi berdoa itu ibadah. Maka siapapun yang berdoa kepada selain Allah, maka dia beribadah dia. Beribadah kepada selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak cukup orang itu meyakin tentang adanya Allah, tidak cukup sampai dia benar tidak cara ibadahnya itu. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan para Rasul, para Nabi, ya, agar mereka mengajari kaumnya masing-masing tentang cara ibadah yang benar kepada Allah. Karena secara fitrah rububiyah sudah faham mereka, sudah tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimana cara ibadahnya itu. Ya, ini tugas para Rasul, para Nabi. Mengajarkan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid ibadah. Hadirin sekalian. Agar tidak disesatkan oleh syaitan. Awalnya sudah fitrah. Tapi kemudian disesatkan oleh syaitan. Ya, mereka tersesat jalan. Menyembah matahari, menyembah bintang. Menyembah berhala dan sebagainya. Cara ibadahnya keliru. Maka ini tidak boleh. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih detail lagi hal-hal yang bersangkut paut dengan orang-orang saleh, para wali ini harus hati-hati lagi, jangan sampai orang itu fanatik berlebihan mengkultuskan, ya, walaupun mereka sudah mati akhirnya kemudian dibangun kuburannya apa, mereka berdoa di situ, ada yang tawaf di situ. Walaupun di negeri Arab banyak, di Yordania itu banyak, di Mesir itu banyak lagi. Kuburan-kuburan keramat itu banyak. Kita enggak bicara di Indonesia, ya. Di Arab itu banyak, di Mesir, ya, di Yordania, di Turki, ya, lebih banyak daripada Indonesia. Kuburan-kuburan dikeramatkan, dikultuskan. Ya, maka ini tidak benar seperti ini. Ya, ini tetap dikufurkan, ya, dikafirkan oleh para ulama, orang-orang penyembah kuburan ini. Menyembah apa? Kuburan. Sahih, ziarah kubur sunnah. Ziarah kubur itu apa? Sunnah, hadirin sekalian. Ya, bahkan mengingatkan mati. Ndaklah kamu ziarah kubur. Fazuru kubur, kata Nabi. Yudakkirkumul maut, mengingatkan kalian akan mati. Tapi kalau ziarah kubur niatnya lain, ya minta supaya barokah, ya dagangannya laris, kemudian cepat dapat jodoh dan sebagainya, maka ini syirik, ini tidak boleh. Ini semuanya Allah yang mampu ini. Ya, Allah yang mampu, terutama rezeki jodoh itu Allah. Kenapa minta kepada orang yang sudah mati? Nah, ini yang kemudian kufur. Ya, berbahaya ini. Ya, tidak boleh seperti ini, hadirin sekalian. Ini namanya tawassul ghairu syar'i. Tawassul yang tidak syar'i. Ya, sehingga Nabi wanti-wanti betul, la tusaddu rihal illa fi salati masajid. Tidak boleh meniatkan perjalanan, ya, apa namanya, rihlah dari rumah ke suatu masjid, itu tidak boleh, kecuali tiga masjid. Kecuali tiga apa? Masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, Anda niat dari sini ke Masjid Kuba, Masjid daerah Depok sana, atau Masjid Istiqlal, tidak boleh. Kalau memang hanya ke masjid aja, kecuali di sana ada pengajian, niatnya kita kan tolak boleh. Majlisnya datang syekh, datang apa ustaz, kita ngaji di sana, tidak apa-apa. Pergi ke masjid dalam rangka apa? Ngaji, niatnya ngaji. Beda kalau hanya ke masjid saja. Ayo rombongan, tiga bis ke mana, Masjid Kuba Mas, ya, lihat kubanya sebagainya, itu tidak boleh. Kecuali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil apa? Aqsa. Ya, sampai seperti itu Nabi wanti-wanti umatnya jangan sampai jatuh dalam perbuatan apa? Syirik, hadirin sekalian. Nah, itulah penjelasan tentang tauhid apa namanya? Rububiyah dan juga tauhid apa? Uluhiyah. Penting sekali tauhid uluhiyah. Ya, karena tauhid rububiyah hampir semuanya orang faham tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin apalagi. Ya, mereka juga banyak beramal saleh orang musyrikin ini. Ya, tapi tetap dikafirkan oleh Al-Qur'an, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid uluhiyahnya rusak. Ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah Anda mau bertanya, bagaimana pelafatan kalimat tauhid syahadat kalau di Indonesia yang artinya saya bersaksi tidak Tuhan ya selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Begini, kalau bisa ditambahi la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali apa? Allah. Ya, karena kalau hanya tidak ada Tuhan selain Allah itu rububiyah. Itu pengertian masih umum itu. Orang musyrikin tahu tidak ada Tuhan kecuali apa? Allah. Orang musyrikin itu Tuhannya Allah. Ya. Berhala-berhala itu bukan Tuhan. Tapi dijadikan sebagai apa? Perantara saja. Ya, itu yang harus Anda pahami, kita pahami bersama. Tuhan, hakikatnya Tuhan mereka adalah Allah. Ya. Makanya kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, ya tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka pengertian ini masih kurang. Sampai kita artikan tidak ada Tuhan yang berhak diibadai, nah, ada tambahan apa? Yang berhak diibadai kecuali apa? Allah, ada ibadah, itu baru benar cara menerjemahkan la ilaha illallah. Paham ya? Ada kalimat tidak ada Tuhan yang berhak diibadai. Gitu kalau kita mengartikan sesungguhnya yang benar itu. Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah, semuanya. Kayak lagunya Omay Ramay, tidak ada Tuhan selain Allah, deng-deng-deng. Ya, begitu ya. Tidak cukup itu. Karena semua orang musyrikin mengakui adanya Allah. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka muslim? Lah, kufur mereka, masih dikafirkan. Makanya kita tambah tidak ada Tuhan yang berhak diibadai. Nah, karena mereka dalam beribadah tidak kepada Allah melalui apa namanya? patung-patung itu. Maka lebih cocok kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai secara benar kecuali Allah. Nah ini baru benar begitu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah adanya wali Allah yang berwujud manusia itu dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Ya, di antara manusia-manusia yang saleh sampai derajat kepada para wali, ya, ala inna awliya Allah la khufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wahum yattaqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang saleh dan bertakwa, sudah berhak mendapatkan gelar wali Allah walaupun dia tidak bisa berjalan di atas air atau tidak bisa berjalan di atas apa, udara. Ditusuk mati, dikepruk besi. Kemarin ustadz itu ya habis sholat subuh dikepruk besi, ada tamu sampai mati kan gitu ya. Kemudian yang ngepruknya katanya orang gila. Ya mati ustaz, dia insya Allah wali Allah karena dia orang bertakwa, orang saleh kan begitu ya. Dia bertakwa kepada Allah, dia beriman, dia wali Allah. Cuma wali Allah itu tingkatan-tingkatan, ada yang tinggi, ada yang kurang daripada itu. Ya begitu juga para sahabat Nabi, tingkat-tingkatan, ada yang paling tinggi derajatnya, ada yang sedang, ada yang kurang daripada itu. Ya, tapi wali Allah semua yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tidak harus tadi itu apa, berjalan ya di atas air atau terbang di udara. Bahkan bisa jadi yang terbang di udara itu bukan wali Allah, wali syaitan. Ya, karena dia diterbangkan oleh syaitan. Ini saya manusia pengennya yang sudah kelihatan begitu. Manusia awam berpikirnya seperti itu. Wali Allah itu ya yang jelas-jelas bisa tiba-tiba di atas genteng gitu, pakai baju putih, langsung kemudian apa, laris itu pengobatan. Mudah saja kalau mengelabui orang-orang awam. Tapi karena Ibnu Katsir, kamu jangan terperdaya dengan istilah wali Allah. Walaupun dia berjalan di atas air, berjalan di atas udara, belum tentu dia wali Allah sampai kamu tahu akidahnya, ibadahnya, amal solehnya. Ya, dia itu betul-betul menjauhi larangan dan dosa. Ya, kalau kamu sudah kenal ini, insya Allah dia wali Allah. Walaupun dia tidak berjalan di atas air atau dia mati terbunuh oleh atau bahkan kecelakaan sekalipun, tapi dia orang baik, orang akidahnya benar, dia sudah menjadi wali Allah. Ya. Jadi wali, kewalian hak itu adanya, tidak boleh kita ingkari. Sebagian wali ada yang dikasih karamah, ada yang tidak dikasih karamah. Ya, kalaupun dikasih karamah bukan karena kehendak orang itu, tetapi karena kehendak siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bedanya kalau karamah dengan apa? Mukjizat. Ya, mukjizat itu memang Allah kasih Nabi langsung. Sehingga kapanpun Nabi, seorang Nabi atau Rasul itu bergerak dengan mujizat yang dia ada itu, dia bisa. Seperti Nabi Musa AS, langsung ketika melihat lautan di depannya, memukulkan ini tongkat itu ke laut itu. Terbelah menjadi dua laut itu. Tapi kalau wali itu dapat karomah, bukan seperti mujizat. Terkadang tanpa kesengajaan tiba-tiba dapat begitu. Ya, seharusnya dia mati tapi enggak mati, selamat. Lainnya mati semuanya, dia apa? Selamat. Ya. Atau seharusnya sudah dia ini enggak ada kesempatan untuk hidup, subhanallah, masih selamat. Begitu. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah disiksa habis-habisan di penjara. Ketika sudah mau dibunuh, tiba-tiba yang nyiksa itu algojonya lari tunggang-langgang. Lari. Nabi Ibnu Taimiyah tidak apa-apa begitu. Ya, ditanya sama Ibnu Taimiyah beberapa hari setelah itu, kenapa kamu lari? Tahu kamu ya, ketika aku mau menghabisimu itu tiba-tiba aku melihat bukan wajahmu, tapi apa kayak singa atau unta yang mau menerkamku, sehingga aku mah lari. Nah itu karomah yang tiba-tiba Allah berikan kepada walinya, bukan karena kehendak walinya itu, tapi tiba-tiba pemberian dari Allah. Ya, kalau dulu kan ada film apa Wali Songo itu, seorang wali tiba-tiba melempar tongkatnya atau apa begitu, buah menjadi emas gitu kan gitu. Itu buatan sutradara film itu. Ya. Nah, itu bukan seperti itu wali. Itu bisa jadi rasul atau nabi ya langsung begitu ya. Tapi kalau wali di bawah nabi dan rasul. Begitu juga karomah ya masih di bawah mukjizat. Jadi kita harus akui karomah ada pada wali. Apakah benar Habib diberkahi karomah tertentu? Habib wa'alam. Karena karomah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habib ini memang akidahnya benar, dia suka beramal saleh, bisa jadi dikasih karomah tanpa sekehendak dia. Lain dengan apa? Mukjizat. Ya, jangankan Habib, di bawah Habib pun kalau memang dia orang yang soleh ya, dan akidahnya benar, dia sudah berhak menjadi wali Allah dan bisa jadi dengan kehendak Allah dikasih karomah atau enggak dikasih karomah. Ya, tidak semua wali dikasih apa? Karomah. Orang-orang munafik pada zaman Rasul apakah juga bertauhid dengan tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Lantas mengapa mereka dia lebih keras dari orang kafir siksanya? Tulisannya kurang jelasin. Jadi orang-orang munafik mengakui adanya tauhid rububiyah. Ya. Orang munafik itu sebetulnya lebih mengerti daripada orang musyrikin. Orang munafik itu ngaku Islam pada zaman Nabi dan hadir di Masjid Nabawi sholat. Kalau orang musyrikin kan nggak sholat ya kan, menyembah berhala di Mekah itu. Makanya di Mekah nggak ada orang munafikin. Orang munafik adanya di mana? Di Madinah. Kalau di Mekah jelas yang dihadapi itu orang kafir musyrik yang nggak sholat ya. Bukan arti apa ya? Mereka sholat juga, tapi sholatnya sambil telanjangan begitu ya. Beda sholat dengan ajaran Nabi. Kemudian juga mereka juga tawaf begitu. Tapi menyembah berhala. Tapi orang munafikin tidak menyembah berhala. Orang munafikin itu tahu Islam. Berarti mereka mengakui tauhid rububiyah, bahkan tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Habis sholat mereka berzikir. Kan begitu. Walaupun di dalam hatinya mereka kufur benci. Permasalahan orang munafik itu membenci agama Allah, membenci Rasul, membenci umat Islam. Ini yang tidak boleh. Tapi mereka tahu. Ya, mereka tahu sholat hukumnya apa, mereka tahu. Orang enggak sholat bagaimana hukumnya, mereka tahu. Itu orang munafikin. Maka orang kayak gini ini memang hukumannya lebih dahsyat daripada orang kafir ya sekalipun. Ya, orang munafik seperti ini sudah dikafirkan. Ya, orang munafik itu ada dua, munafik etikodi dan munafik apa? Amali. Munafik etikodi itu yang menampakkan secara umum umat Islam. Sebagaimana umat Islam baju seperti umat Islam, hadir di Jumatan, hadir di pengajian-pengajian. Iya, ada. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada orang munafik seperti itu. Ya, ada. Anda tahu berapa ulama-ulama ketangkep itu karena adanya orang-orang munafikin. Bahkan ada yang hidup bersama Syekh 2 tahun, 3 tahun, bayangkan. Ya, ternyata dia mata-mata. Ya, melamurkan ke musuh sehingga ulamanya dipenjara habis-habisan. Ya, dilaporkan. Ya, sama Syekh membawa bukunya atau apa, tapi dia bawa rekaman. Ya, bawa rekaman, arlojinya ini bentuk rekaman. Sampai seperti itu. Ya, ini kan munafik ya. Hadirin sekalian. Ya, ini lebih parah lagi. Musuh dalam selimut, ya, dalam hatinya benci sama Islam, benci sama para ulama-ulama ahlu sunnah, ulama Islam benci. Tapi tadi itu siapa yang tahu? Ya, ternyata selama ini apa namanya yang hadir di masjid yang ini enggak taunya musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Saya pernah mengalami seperti itu. Ya, tiap hari hadir sama saya waktu saya di Australia. Ya, hadir bahkan awal pertama itu kenalan, kamu siapa? Kok bisa bahasa Arab begini? Ya, terus hadir dia di masjid, pengajian-pengajian, kadang-kadang apa? Liburan begitu buat kemah, buat apa, makan-makan bersama keluarga-keluarga, dia juga muncul di situ. Ya, mengorek habis kita. Habis itu datang tentara langsung nangkep gitu aja. Ya, nangkep saya begitu. Ya, enggak tahunya selama ini setelah itu setelah saya anu diambil kemudian dia hilang sudah enggak ada lagi. Ya, nah ini berbahaya. Hadirin sekalian, pada zaman Nabi begitu. Jadi mereka bukan enggak ngerti tauhid rububiyah uluhiyah, mereka tahu, tapi hati yang sakit itu. Hati yang sakit fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Itu terjadi. Ya. Dan itu yang susah. Makanya apa namanya? Nifaq i'tiqad ini berbahaya. Yang dikatakan oleh Allah SWT, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu tempatnya di keraknya. Di keraknya apa? Neraka. Paling bawah baru setelah itu mungkin musyrikin, Yahudi, Nasrani kan begitu. Ya. Tapi munafik yang paling berbahaya. Ya, mungkin sama Anda berteman sama Anda. Ya. Mudah-mudahan Anda diselamatkan teman seperti ini. Makanya kita perlu wirid pagi dan petang itu. Tapi kalau setakdirnya enggak bisa berkutik kita, Anda kan begitu ya. Ya, suatu hari begitu apalagi pada zaman sekarang ini dan saya pernah mengalami itu sendiri. Ya, pernah mengalami seperti itu. Tapi ada juga nifak yang enggak sampai seperti itu. Dan ini kebanyakan umat Islam. Nifak amali. Hatinya beriman la ilaha illallah masya Allah. Cuma terkadang begitu. Kalau ngomong suka dusta. Kan gitu. Kalau janji enggak ditepati. Ya. Kalau dipercaya bah ya. Khianat ini penyakit ini. Munafik. Ya, ada pada dia munafik tapi tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi apa neraka selamanya. Dosa. Orang itu berbuat zalim. Ada pada dia sifat munafiqin. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Apa itu? Celakalah, kehancuran, kebinasaan orang yang salat. Dia ngerti salat. Dia salat pada waktunya mungkin ya. Atau apa namanya bukan pada waktunya, dia ngerti hukum salat. Dia tahu bagaimana cara salat Nabi. Tapi itu alladzina hum an salatihim sahun. Sholatnya mereka lupa, artinya ngerjakannya di akhir waktu, kadang-kadang sholat subuhnya jam 7 kan gitu. Sering, sholat subuh benar tapi jam 7, sudah keluar apa? Waktunya. Nah ini, bukan dia gak ngerti sholat, dia tauhid rububiyah uluhiyah, masya Allah ngerti. Ya kan? Nah tadi itu, cuma dia, dalam hatinya ini masih lemah iman, hawa nafsu atau apa. Ya, sehingga dia suka mengakhirkan sholat, tidak memperhatikan tidurnya, ya, begadang sampai jam 3 baru tidur. Ya tidak mungkin lah bangun, bisa bangun subuh. Kecuali orang kuat, punya perjanjian kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah dia bisa, walaupun apa namanya jam 3 dia butuh tidur setengah jam. Tapi dia punya janji kuat kepada Allah. Pasang jam beker itu 2-3 gitu. Untuk mengganggu dia supaya dia apa? Bangun. Ya itu lain persoalan. Nah itulah hadirin sekalian tentang apa orang-orang munafik. Artinya orang munafik yang etikodi bisa jadi dia faham tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid apa? Asma dan sifat, tapi hatinya yang benci sama Islam. Dendam atau apa sehingga enggak dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala memusuhi agama Allah. Ini enggak manfaat tauhid uluhiyahnya enggak manfaat, tauhid asma manfaat ya. Bahkan di Mesir itu ada lahir dari keluarga saleh. Ya, dari keluarga yang beriman. Berarti dia juga belajar di Mesir itu kelas 6 SD harus hafal Quran. Kalau mau lulus ke tingkat SMP misalnya. Banyak hafal Quran di sana banyak. SMP, SD, SMP, SMA berada dalam lingkungan yang saleh. tapi menjadi ateis setelah apa? Kuliah. Setelah kuliah filsafat menjadi apa? Ateis dia, enggak percaya sama Tuhan sama sekali, bahkan menantang Tuhan. Bayangkan. Dia ngerti enggak tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat? Ngerti? Ngerti. Ya, tapi tadi itu enggak dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara membaca selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar? Karena yang banyak sekali di kalangan sebagian masyarakat ketika membaca selawat memakai alat musik Rabbana. Ya, tidak harus dan tidak boleh membaca selawat dengan Rabbana atau apa begitu. Selawat yang benar kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallama alaihi. Ada salat dan apa? Salam. Atau Allahumma salli wa sallim ala nabi. Atau Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Itu yang paling pendek. Atau sallallahu wa sallama ala nabi. Ada salat dan apa? Salam. Salla wa sallam. Salat dan apa? Selamat. Ya. Ada orang masih kurang. Allahumma salli ala nabi. Ya. Masih salat saja. Tambah lagi. Wa sallim alaih. Kan gitu ya. Salat dan apa? Salam. Yang paling bagus yang panjang itu yang Anda baca ketika tahiyat. Nah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu panjang tapi. Ya, tapi juga ada yang pendek. Ada juga apa namanya? Kurang lebih seperti itu, selawat-selawat atas Nabi dan bagus. Kalau Anda kata Nabi kepada sahabatnya, bagaimana ya Rasul kalau saya ini salawat tiap hari? Ya, silakan kalau kamu mampu. Ya. Kalau kamu salawat, perbanyak salawat kepadaku, permintaanmu akan dikabulkan sama Allah. Dan kamu akan dikasih rezeki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Salawat kepada Nabi. Jangan bakhil, salawat dan salam kepada siapa? Nabi. Dikasih rezeki dari arah yang enggak sangka-sangka, permintaanmu dikabulkan langsung. Ya, itu fadilah daripada apa? Selawat. Tapi ada orang membuat selawat-selawat sendiri. Selawat ada di selawat tibbul kulub, selawat al-habsyi, selawat lebih baik selawat yang diajarkan oleh Nabi. Ya, hadirin sekalian. Ada selawat Gusdur, ada selawat macam-macam. Ya. Nah, ini enggak usah buat selawat-selawat lagi lah. Orang belajar bahasa Arab bisa saja buat selawat. Ya, tapi selawat yang paling bagus yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya tentang tawassul dengan orang yang saleh. Ya. Ketika saya meminta doa kemudian disuruh minum air yang telah didoai dan ditiup oleh orang yang kami anggap saleh, apakah ini dibenarkan dalam Islam? Ya, boleh. Ya, boleh. Jadi apa namanya, dengan air yang sudah dibacakan itu tidak apa-apa, sah-sah aja seperti itu. Ya. Tawassul kepada orang yang masih hidup yang penting, yang kita anggap orang itu apa, saleh dengan bacaan Qurannya, ya, atau minum yang sudah dibacakan Al-Quran oleh dia, ya tidak apa-apa, insyaAllah khair. Tapi bukan air itu, tapi doa daripada orang solehnya itu yang penting. Kemudian, apakah Allah mengirim utusan orang soleh kepada musyrikin Quraisy sebelum kelahiran Rasulullah? Orang Quraisy sebetulnya itu mereka adalah orang yang berada dalam agama Nabi Ibrahim, tauhid. Tapi kemudian mereka menyimpang. Ya. Siapa pertama kali yang membuat mereka itu menyimpang? Ada seorang tokoh Arab yang menguasai Masjidil Haram dan semuanya dari Bani Khuza'ah, Amr bin Luhai, yang dilihat oleh Nabi diazab di neraka, dihabisi oleh Allah. Ya, sebelum hari kiamat dia sudah dihabisi di neraka. Amr bin Luhai inilah yang kemudian menyihir orang-orang Mekah, kemudian mereka menyembah berhala. Dan dia mendatangkan berhala dari Syam, dibawa ke Mekah. kemudian mereka tersesat, hadirin sekalian. Jadi banyak sekali sebelum mereka itu yang bertauhid, hampir semua orang Quraisy bertauhid dulu, kemudian mereka menyimpang, ya sudah mereka ini menyimpang sampai kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diceritakan dalam sejarah ada empat yang tidak mau bergabung dengan keyakinan syirik. Ada empat orang dari Quraisy yang tidak mau bergabung dengan penyembahan berhala, dan mereka meyakini ini bukan cara ibadah kita, cara ibadah Nabi Ibrahim, bukan ini. Tapi mereka melarikan diri, sebagian ke Persia, sebagian ke Syam, termasuk di antaranya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sepupunya Khadijah binti Khuwailid. Waraqah bin Naufal melarikan diri karena kalau tidak sebagian ditangkap, disiksa, ada sampai disiksa sampai mati. Ya, Waraqah bin Naufal lari dan belajar Alkitab, Injil, wa Taurah di Syam, menjadi Nasrani dia. Tapi dia mengenal, membaca kitab-kitab Taurah dan Injil yang asli. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul dan mendapatkan wahyu, ya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu sama Khadijah langsung diantar ke sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal. Langsung Waraqah bin Naufal tahu ini namus yakni Jibril yang dulu turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Wallahi ya Khadijah, suamimu ini seorang nabi dan dialah nabi akhir zaman. Tahu dari mana dia? Karena dia orang yang suka membaca apa? Kitab. Ya, Waraqah bin Naufal termasuk satu empat orang yang tidak tersentuh jahiliyah atau penyembahan apa? Berhala. Ya, seperti itu. Tapi yang lainnya menyembah berhala. Termasuk kedua orang tua Nabi, kakeknya Nabi, pamannya Nabi. Ya. Kecuali dua pamannya Nabi yang masuk Islam yaitu Abbas dan Hamzah. Ya. Kemudian bagaimana Allah mengirim sinyal hidayah saat itu? Tadi itu yahdillahu mayyasha wa yudhillu mayyasha. Ya, hidayah tidak ada, belum ada saat itu. Hampir semua musyrikin. Kecuali setelah Nabi menjadi apa? Rasul. Nabi mendakwakan, sebagian mereka dapat hidayah, sebagian tidak mendapatkan apa? Hidayah. Ya, seperti itu. Yang bertanya ini, bagaimana Allah mengirim sinyal hidayah saat itu? Ya, Allah memberikan kepada mereka hidayah setelah lahirnya siapa? Nabi Muhammad, atau setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Sebagian dikasih hidayah, sebagian besar tidak. Walaupun akhirnya banyak mereka, hampir semuanya masuk Islam ketika apa? Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah. Dan itu beda dengan orang Yahudi. Orang musyrikin, awalnya musyrikin. Ya, walaupun keras persoalan sama Nabi, sampai Nabi terusir dan harus hijrah ke Madinah. Tapi tahun 8 Hijriah, mereka masuk Islam secara keseluruhan. Ya, sedikit yang tidak masuk Islam, 1-2 bisa dihitung. Ya, tapi lain dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak ada yang masuk Islam kecuali 10 orang, enggak lebih dari 10 orang. Selama Rasul di Madinah, hadirin sekalian. Itu beratnya orang Yahudi memang. Ya, luar biasa keangkuhan orang apa? Yahudi. Susah untuk masuk Islam. Nabi hidup saja yang masuk Islam berapa? Enggak lebih dari 10 orang. Ya. Sedangkan orang Arab Quraisy masuk Islam banyak kan. Ini kelebihan Quraisy. Makanya ada satu surah dalam Al-Qur'an, surah namanya surah apa? Quraisy. Dan khalifah kebanyakan dari Quraisy. Kemudian ibadah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertauhid saat itu, misalnya sahabat Abu Bakar, ibadah salat, membaca Quran. Ya, salat waktu itu sebelum Isra wal Mi'raj itu salat sudah ada. Salat sebelum Isra Mi'raj sudah ada. Yaitu salat 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu petang. Itu salatnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq sebelum Isra wal Mi'raj dia salat. Bahkan dilarang sama orang Quraisy karena Nabi Abu Bakar itu punya musalla gitu, bangunan di luar rumah. Tapi masih dalam halamannya. Kalau dia itu sholat sambil menangis, membaca Quran sambil menangis, sehingga banyak wanita-wanita, para budak, anak-anak itu lihat. apa Abu Bakar sholat sambil apa menangis, sehingga mereka juga terpengaruh. Maka tokoh-tokoh Quraisy bangun musyawarah, ini berbahaya ini, ya ini bahaya, nanti bisa mempengaruhi daripada orang-orang Quraisy. Maka Nabi Abu Bakar disuruh sholat di dalam, tidak boleh di luar. Ngaji apa harus apa di dalam, karena Abu Bakar itu kalau ngaji dan sholat menangis, lembutnya hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada pertanyaan, bagaimana fenomena di media sosial seperti WA, Facebook yang mengatakan bahwa ada seorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, barang siapa yang menyebarkan ke 10 orang maka akan dimudahkan segala, apakah ini tidak menyimpang dari tauhid? Maksudnya apa ini? Kalau orang bermimpi melihat Rasul dalam mimpinya, itu hak. Ya, jadi Nabi mengatakan man ro'a ro'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat dalam mimpinya melihatku, maka dia telah betul-betul melihatku. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah ketika orang itu mengaku saya bermimpi dengan Rasul, tidak boleh langsung kita percaya. Sampai kemudian kita tanya, sebutkan ciri-ciri Rasul yang Anda lihat dalam mimpimu itu. Oh enggak, saya melihatnya cuma dia pakai jubah saja. Bahwa mukanya enggak kelihatan, bukan Rasul itu. Bisa jadi jin yang pakai apa? Surban. Ya, melihat Rasul itu jelas, mukanya juga jelas. Disesuaikan nanti di kitab-kitab hadis itu. Ya, kitab yang ditulis oleh Imam Tirmizi, bagaimana wajah Rasulullah, Syama'il Muhammadiyah. Namanya Syama'il apa? Muhammadiyah. Begitulah kata Syekh bin Baz juga, ada orang mimpi disuruh sebutkan apa yang dalam mimpimu. Saya melihat Rasul itu wajahnya begini, matanya begini, ininya rambutnya begini. Ternyata benar, betul kamu melihat Rasul. Ternyata dia memang orang yang saleh, orang yang baik. Nah, itu benar. Dan tidak ada urusannya disebar ke apa medsos apa itu, dibagikan ke setiap 10 orang akan lah ini kalam fadhi. Bagaimana cara menasihati orang tua agar tidak percaya sama dukun? Nasihati terus. Dukun termasuk wakilnya setan di muka bumi ini, ya wakilnya iblis. Ya, dukun ini berbahaya sekali, syirik kufur. Ya. Maka jangan kita mendekati orang yang kufur, terus nasihati, jangan putus asa, nasihati dengan cara-cara yang baik. Ya, jangan putus asa, insyaallah suatu hari Allah kasih hidayah. Yang penting kita sebagai anak suruh nasihati saja. Ada waktu-waktu bagus masuk, ya insyaallah lama-lama dapat hidayah. Jangan putus asa. Kalau enggak dapat hidayah, yang penting kita sudah apa? Memberikan nasihat. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.